disesalkan lagi. Tiada berarti air mata dibuang, sayang dibuang, lupakan saja kenangan yang telah lalu. Lihatlah esok, hari kan berganti. Dan indah berseri-seri. Oh, sadarilah dia bukan milikmu lagi. Relakan saja surat dan duka di hati. Ganti kuntung bunga mekar, cantik dan indah berseri-seri. Dia bukan milikmu lagi.